Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan syarah dari zikir-zikir dan doa-doa yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Yang berikutnya adalah doa yang disebutkan di dalam hadis, yaitu dari Muhammad bin Abi Bakar bertanya kepada ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang dia mendengar ayahnya ini selalu membacakan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma afi, naam, dan seterusnya. Yang dibaca tiga kali di pagi hari dan dibaca di sore hari pun tiga kali. Yang lengkapnya Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min adabil qabri, la ilaha illa anta. Pertama kita akan membahas makna dari Allahumma afini fi jasadi atau fi badani. Berkata Al-Imam Al-Munawi menjelaskan makna kalimat ini, ay sallimni minal makarih, fihi, selamatkanlah aku dari perkara-perkara yang dibenci. Disebutkan dalam syarah yang lain, minal amrad, berupa penyakit-penyakit, wal afat, yaitu perkara-perkara yang membinasakan, fi badani, pada badanku, wasallimni minad dzunubi wal asam, dan selamatkanlah diriku dari dosa-dosa. Kemudian kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi. Beliau berkata, li'alla yushghiluni syaghilun, supaya tidak ada perkara yang menyibukkanku. Au ya'uqani a'iqun, atau menghalangiku sesuatu perkara, an kamalil qiyami bi'ibadatika, dari menyempurnakan, menegakkan ibadah kepadamu. Itu makna Allahumma afini fi badani, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya badannya ini dijauhkan dari amrad, penyakit-penyakit, perkara-perkara yang dibenci, seperti penyakit, atau perkara-perkara yang membinasakan, musibah, dan yang semisalnya. Kenapa? Supaya perkara tersebut tidak menyibukkan dia, tidak menghalangi dia dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Hal ini dikarenakan apabila seorang ini terkena penyakit atau terkena musibah, baik langsung ataupun tidak langsung, ini pasti akan mengganggu konsentrasi dia, kesempurnaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sakit, ini jelas akan mengurangi konsentrasi dia. Jangankan sakit yang besar, sakit yang kecil, misalkan pusing, migrain, maka ibadahnya dia terganggu, tidak bisa sempurna. Atau misalkan musibah yang menimpa keluarganya. Kalau menimpa dirinya, jelas ini akan mengganggu sekali konsentrasi dia, kesempurnaan ibadahnya. Sekarang apabila menimpa orang lain, tetapi orang tersebut orang yang dia sayangi, seperti menimpa anaknya, anaknya sakit atau kecelakaan, maka akan terganggu konsentrasi dan kesempurnaan ibadahnya. Maka di sini, di pagi hari, di sore hari, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma afini fi badani, ya Allah, selamatkanlah badanku ini. Selamatkan dari apa? Minal makarih, dari perkara-perkara yang dibenci. Kemudian disebutkan dalam lanjutan zikir tersebut atau doa tersebut, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Kalau kita melihat, pendengaran dan penglihatan ini termasuk badan. Tetapi kenapa diulang kembali? Padahal tadi sudah cukup, Allahumma afini fi badani, ya Allah, selamatkanlah badanku. Pendengaran dan penglihatan termasuk badan. Tetapi kenapa disebutkan kembali pendengaran dan penglihatan? Jawabannya adalah karena dua perkara ini, yaitu pendengaran dan penglihatan, ini merupakan perkara yang sangat penting di dalam tubuh manusia, terutama dua perkara ini sangat mempengaruhi al-qalb, hati manusia, yang hati ini bisa merubah kondisi seseorang. Disebutkan li'annahuma at-tariq ilal qalb, karena keduanya ini merupakan jalan menuju hati. Alladhi bi salahihi yasluhul jasad, yang apabila kebaikan hati tersebut berpengaruh kepada kebaikan jasad. Kulluha, seluruhnya. Wa fasadihi yufsidul jasad kullaha, dan dengan rusaknya hati akan rusak pula seluruh jasad. Baik ini berkaitan dengan perkara keimanan ataupun perkara jasad atau badan, berkaitan dengan penyakit badan ataupun berkaitan dengan penyakit hati. Dan semuanya itu jalannya adalah dari pendengaran dan penglihatan. Contoh terhadap badan, dia mendengar berita tentang anaknya atau tentang saudaranya terkena musibah. Maka tentunya ini pendengaran ini masuk ke dalam hatinya. Sehingga jadi pikiran. Dan mengganggu ibadahnya. Apabila hal ini berlarut-larut, ini akan menjadi penyakit. Bukan hanya penyakit hati, tetapi penyakit badan. Atau apalagi dia melihat perkara yang menyakitkan atau perkara yang menyedihkan. Saudaranya atau anaknya kecelakaan, dia melihat. Tentunya ini akan mengantarkan berita ini diantar dari pandangan kemudian ke hatinya. Kemudian hatinya bersedih dan seterusnya sehingga menjadi penyakit. Begitu juga penyakit hati. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Begitulah penjelasan mengapa kalimat sam'i dan basari, pendengaranku dan penglihatanku, ini dikhususkan. Padahal tadi disebutkan Allahumma afini fi badani, ya Allah selamatkanlah badanku. Dan pendengaran dan penglihatan termasuk badan. Dikhususkan karena kedua anggota tubuh tersebut sangat mempengaruhi hati seseorang. Dan hati ini sangat mempengaruhi jasad atau badan seseorang. Apabila hati itu baik, maka akan baik jasadnya. Begitu juga sebaliknya, apabila rusak, maka rusak pula jasadnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain menyebutkan Allahumma matti'na, dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina, ya Allah berikanlah kepada kami kenikmatan anugerah fi asma'ina, pada pendengaran-pendengaran kami, wa absarina dan penglihatan-penglihatan kami, wa quwwatina dan kekuatan kami, abadan selamanya, ma ahyaitana, selama engkau menghidupkan kami. Hal ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan dua perkara ini, dua anggota tubuh ini, yaitu pendengaran dan penglihatan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan karunia, kebaikan pada pendengarannya dan pada penglihatannya. Kemudian kalimat la ilaha illa anta, maknanya la ma'buda bihaqqin illa anta, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ini sering kita bahas penjelasan tentang la ilaha illallah. Tidak perlu kita ulang kembali. Kemudian yang berikutnya, Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal kufri wal faqri, dari kekufuran dan kefakiran. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama dari kekufuran, yang ini merupakan puncak dari kesesatan. Kufur ini puncak dari kesesatan. Kemudian wal faqr, dan kefakiran. Yang tentunya yang dimaksud kefakiran di sini yang menyebabkan kepada kekufuran. Kemudian wa a'udzu bika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab kubur yang sering dikenal dengan barzakh. Apa itu barzakh? Barzakh itu secara bahasa artinya pembatas. Pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sehingga tidak bisa dikiaskan atau disamakan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Karena sudah beda. Kehidupannya pun berbeda. Tidak seperti kehidupan di dunia. Walaupun ketika seorang diadab atau diberi nikmat di kubur, di alam barzakh, ini bisa terjadi kepada ruh dan badan. Walaupun secara asalnya kepada ruh, dan juga bisa dirasakan oleh badan. Dan alam kubur atau adab kubur disebut dengan barzakh. Ini juga sebagai penjelasan bahwasanya adab kubur atau nikmat kubur itu tidak hanya terjadi di dalam kubur. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan bagaimana dengan orang yang dimakan oleh harimau, orang yang mati terbakar menjadi debu, dan seterusnya, berarti mereka tidak ada nikmat kubur atau tidak ada adab kubur. Maka kita katakan penyebutan kubur ini hanya mimbabil ghalib, yaitu penyebutan karena kebanyakan orang itu dikubur. Wa illa pada hakikatnya itu alam kubur itu adalah alam barzakh. Alam kubur itu adalah alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam barzakh itu adalah alam yang berada di antara kehidupan dunia dan akhirat. Pijakan pertama sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman, bahwasanya barzakh itu adalah pijakan pertama dari alam akhirat. Dan makna barzakh itu sendiri adalah pembatas. Pembatas kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga dengan dibatasi dengan alam tersebut. Itu alam barzakh. Bagaimana kejadiannya nikmat dan adab tersebut? Maka kita katakan kita beriman apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis ini yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari adab kubur. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ucapannya adalah ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu dan tidaklah yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in huwa illa wahyu yuha, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Dan ini benar adanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya alamnya sudah berbeda, kita tidak bisa menyamakan alam dunia dengan alam barzakh. Ketika kita lihat orangnya tidak apa-apa, tidak mengapa, tidak terlihat tersiksa, kita katakan tidak bisa kita samakan. Kemudian yang ketiga, terkadang ketika kita melihat ada dua orang yang sedang tidur, yang satu sedang disiksa, yang satu sedang mendapatkan nikmat. Yang satu gelisah, yang satu senang. Maka kita yang melihatnya tidak melihat mana yang mendapatkan kenikmatan, mana yang mendapatkan siksa. Kita katakan karena yang melihat tadi itu berada di alam lain, dan yang mimpi tadi berada di alam lain. Kalau kita perhatikan, ini masih di kehidupan dunia. Akal kita tidak bisa menembus alam lain. Tidak bisa menembus alam mimpi yang dialami oleh orang yang dia lihat tadi. Padahal masih di dunia. Menunjukkan akal kita ini tidak mampu menembus perkara yang gaib. Makanya di antara salah satu sifat orang-orang mukmin, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Jadi di kehidupan dunia saja akal kita tidak bisa menembus perkara-perkara yang gaib, di antaranya tadi mimpi yang dirasakan oleh kedua orang tadi. Apalagi alamnya sudah berbeda, alam dunia dan alam barzakh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan doa-doa perlindungan terhadap adab kubur di berbagai tempat. Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, ketika jenazah dikuburkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunduk dan para sahabat pun sama dan mengatakan, ya ayuhan nas ista'idu min adabil qabr, fa inna adabal qabri haqqun. Wahai manusia, meminta perlindunganlah, mintalah perlindungan kalian dari adabul qabr, dari adab kubur. Fa inna adabal qabri haqqun, karena sesungguhnya adab kubur itu adalah hak, benar. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari adab kubur. Di antaranya adalah doa yang dibaca di ketika tasyahud memerintahkan kepada kita untuk berdoa dari empat perkara, di antaranya ada adab kubur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.